Spesial buat orang yang berarti banget di hidup kita. Siapa lagi kalau bukan ibu? Bisa minta semuanya silent? Boleh? Oke, semua bisa silent. Kita hening sejenak untuk di lagu Umi. Bimin awil hayat. اللي قدام خير حدا خيرها في دمي وعايش فيه. Terima kasih.